Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bahas hadith-hadith Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Sebelum kita mulai membahas ya kembali hadis yang pertama, ada ralat terkait apa yang saya sampaikan di muqaddimah pendahuluan pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah. Waktu itu saya nukilkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan di mana-mana melainkan maha tinggi, ya, berada di atas arsy, berada di atas arsy. ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتاب العزيز ولا نقول هو في كل مكان بل هو في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. Kami beriman bahwa Allah di atas arsy-Nya sebagaimana yang Dia kabarkan di dalam kitabnya Al-Aziz, dan kami tidak mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat, akan tetapi Dia berada di langit, di atas langit, namun ilmunya lah yang berada di semua tempat, mencakup semua tempat. Tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan waktu itu ini adalah kalimat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun yang tepat ini adalah kalimat Abu Al-Abbas Ahmad bin Hasan bin Uthman bin Al-Armawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah. Ya, dengan menampakkan kesepakatan dan persetujuan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil kalimat ini, namun atau dan beliau menampakkan sepakat dengan yang dikatakan oleh Abu'l-Abbas Ahmad bin Hasan bin Uthman bin Al-Armawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Ya. Jadi karena keliru mau tidak mau harus diralat disampaikan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amalan itu sah atau tidaknya bergantung dengan niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita pelajari bahwa dua kalimat ini mengandung makna yang berbeda menurut pendapat yang benar. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu menerangkan tentang bergantungnya setiap amalan dengan niatnya. Sah atau tidak bergantung pada niatnya. Dinilai baik atau dinilai buruk bergantung pada niatnya. Adapun kalimat yang kedua, wa innamalikulli mri'in ma nawa, menerangkan tentang balasan yang didapatkan oleh seseorang. Ya, itu bergantung dengan niat orang tersebut. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, mendapatkan pahala. Jika niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Jika dia tidak meniatkan kebaikan, tidak pula keburukan, maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa. Kalimat yang kedua tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang, bergantung dengan niatnya. Kalau yang pertama tentang sah atau tidaknya perbuatan, jadi perbuatan itu sendiri bergantung dengan niat. Adapun yang kedua tentang balasannya, balasan bagi pelaku. Dan kita pelajari niat secara istilah dan juga secara bahasa, yaitu qasdul qalbil jazim, kehendak hati atau tujuan hati, kehendak hati yang kuat, mantap. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Adapun melafalkan niat hukumnya adalah bid'ah. Melafalkan niat ketika mau beribadah hukumnya adalah bid'ah. Sebab tidak ada dalilnya. Ya, tidak dinukilkan dari seorang pun sahabat. Demikian pula bertentangan dengan pengertian niat, sebab niat itu adalah qasdul qalb, kehendak yang ada di dalam hati. Ya, bukan di lisan atau ucapan. Kemudian kita pelajari juga bahwa yang seperti ini diikuti, jangan liatin orang. Santri gimana? Niat itu ya seperti ini diperhatikan, saya ulas mestinya antum. Ini bukan mukaddimah ini. Ini murojaah. Nah, catatan antum dibuka gitu. Malah ngeliatin orang, catatannya enggak dibaca. Kemudian niat itu di dalam syariat terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah an-niyah al-mu'ayyanah lil amal, niat yang menentukan amalan, yang menentukan perbuatan. Macam yang kedua adalah niyatul ma'murilah, niyatul mu'ayyanah lil ma'murilah, niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Ini pembahasan niat di dalam syariat. Terbagi menjadi dua macam niat. Macam yang pertama adalah niat yang menentukan amalan. Ya, niat ini, macam ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Satu perbuatan yang nampaknya sama, ya, terkadang bisa menjadi ibadah dan terkadang menjadi bukan ibadah, tergantung niatnya. Fungsi yang kedua adalah untuk menentukan atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti sholat wajib dengan sholat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah, dan lain sebagainya. Mandi, ya. Mandi wajib atau mandi yang sunnah. Ini fungsi yang kedua. Demikian juga ya, fungsi niat macam yang pertama untuk apa namanya, membedakan satu akad muamalah dengan akad muamalah yang lainnya. Membedakan satu akad muamalah dengan akad muamalah yang lainnya. Kemudian ya, fungsi yang lain lagi untuk menentukan makna yang dimaksudkan ya dari ucapan. Ketika ucapan itu memiliki beberapa makna, maka mana yang dimaukan, apa yang dimaukan dengan kalimat tersebut, ya ini juga bergantung dengan niatnya. Adapun niat macam yang kedua, ya kita bahas secara cepat karena sudah nanti enggak selesai-selesai. Niat macam yang kedua adalah niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Nah ini ya, dibahas dalam tauhid dan akidah. Kemudian ya, sampai mana kita pelajari? Apa? Kenapa? Nah, ibadah yang tidak diniatkan ikhlas untuk Allah ada dua macam. Ya. Ibadah yang tidak diniatkan ikhlas untuk Allah ada dua macam, yakni apa? Memiliki kesalahan dalam hal niat. Macam yang kedua ini. Macam yang pertama bagaimana? Apa? Syirik akbar. Ya, ibadah yang syirik akbar yaitu jadi mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Mengandung unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Unsur-unsur ibadah yaitu at-tadallul hubban wa ta'dhiman. Ya, perendahan diri yang sangat besar. Ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan yang besar kepada selain Allah. Ini unsur-unsur ibadah. Ya. Maka ini hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian apa lagi? Apa? Syirik asghar. Yani ibadah atau syirik asghar dalam ibadah. Ya. Dalam hal niat maksudnya. Syirik asghar dalam niat ibadah. Kemudian bagaimana keterangannya? Jadi apa? Niat untuk ibadah yang disertai niat untuk selain Allah, namun tidak ada unsur ibadah kepada selain Allah. Seperti apa? Riya. Thayyib. Dan apa lagi yang kita pelajari? Sudah. Thayyib. Di antara bentuk, bisa dicatat, di antara bentuk syirik, di antara bentuk syirik dalam niat ibadah, di antara bentuk syirik dalam niat ibadah adalah riya. Adalah riya. Ya. Apa itu riya pengertiannya? Apa? Ya. Berarti apa? Menampakkan ibadah. Melakukan ibadah dengan niat untuk dilihat orang lain. Dan mendapatkan pujian atau sanjungan. Pujian atau sanjungan itu walaupun di dalam hati, ya, mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Baik. Kemudian, ya, riya ada dua macam, bisa dicatat. Riya ada dua macam. Macam yang pertama ya, adalah riya syirik akbar. Riya yang syirik akbar. Yaitu ya, riya. Ya. Riya di dalam dasar agama Islam. di dalam dasar agama Islam. Ya. Seperti riaknya orang munafik. Seperti riaknya orang munafik. Seperti riaknya orang munafik. Orang munafik berarti bagaimana? Orang yang bagaimana? Menampakkan Islam dalam keadaan menyembunyikan kekafiran. Berarti hakikatnya dia itu beriman atau tidak? Tidak. Tapi kenapa dia bersyahadat? Kenapa dia sholat? Dia bersyahadat karena riya. Riya di hadapan siapa? Kaum muslimin yang lain. Supaya bisa hidup bersama. Kenapa dia mengerjakan sholat? Karena riya. Riya di hadapan siapa? Kaum muslimin yang lain. Supaya bisa hidup bersama dengan muslimin. Ya, supaya enggak diusik, enggak diganggu atau mungkin bahkan ditumpahkan darahnya. Begitu ya. Diterima atau tidak berarti Islam ini? Tidak diterima. Sehingga dikatakan hukum macam yang pertama ini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ini riya dalam dasar agama Islam. Jadi riya itu bukan hanya riya dalam persatuan ibadah, per unit-unit ibadah, itu enggak. Ya. Yang sering kita pahami kan mungkin riya dalam bab atau dalam setiap satuan ibadah kan. Riya dalam sholat, bersedekah, riya. Itu per unit ibadah, persatuan ibadah. Ya. Nah ini macam yang pertama ini ya, sangat mengerikan. Riya di dalam dasar agama Islam. Dia menampakkan beragama Islam bukan lillahi ta'ala, tetapi karena riya kepada orang lain. Ya. Dia menampakkan, menjalankan syariat Islam bukan karena Allah, tetapi riya di hadapan orang lain. Terfahami ini? Terfahami ya? Nah, jadi dia menampakkan, menjalankan agama Islam bukan karena Allah, bukan ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena riya. Ya, supaya bisa hidup bersama, berdampingan dengan kaum muslimin. Ini syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya kepada manusia. Mereka riya kepada manusia. Riya dalam dasar agama Islam. Macam yang kedua, riya yang syirik asghar. Riya yang syirik asghar. Riya yang syirik asghar. Yaitu riya di dalam ibadah tertentu. Riya di dalam ibadah tertentu bukan di dalam dasar agama Islam. Bukan di dalam dasar agama Islam. Seperti apa misalkan? Riya di dalam bersedekah, riya di dalam membaca Al-Quran atau sum'ah, semisal dengan sum'ah. Riya di dalam mengerjakan sholat. Ya. Baik. Kemudian bagaimana hukum amalannya? Hukum amal ibadahnya diterima atau tidak? Kalau ada riaknya. Terima atau enggak? Terima? Tidak. Ya, sekarang kita bahas. Ya. Hukum ibadah, ya, hukum ibadah yang, ya, terdapat padanya niat riya. hukum ibadah yang terdapat padanya niat riya. Ya. Ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ya. Yang pertama, ya. Mengerjakan ibadah, ya. Mengerjakan ibadah, ya. Murni karena riya. Apa maksudnya murni karena riya? Jadi enggak ada niat lillahi ta'ala. Wah, ini mumpung ada orang, walaupun enggak dia ucapkan, ya. Walaupun dia enggak menyadarinya, lalai. Namanya hati manusia itu seperti itu. Kalau enggak dikontrol, kalau enggak dipantau, ya, hati manusia itu masuk ke dalam berbagai kemungkaran, niat-niat yang tidak baik. Mungkin enggak begitu menyadari. Dia tidak ada keinginan melakukan ibadah itu. Tapi pada suatu keadaan tertentu karena ada orang, dia bergerak. Berarti enggak ada niat lillah. Memang pendorong dia melakukan ibadah itu murni karena apa? Karena orang lain, karena riya. Maka hukum ibadahnya gimana, diterima atau tidak? Tidak. Maka ibadahnya tidak diterima. Maka ibadahnya tidak diterima. Keadaan yang kedua, mengerjakan ibadah, rahmukallah, dengan niat untuk Allah, ya, mengerjakan ibadah dengan niat untuk Allah dan riya dari awalnya, mengerjakan ibadah dengan niat untuk Allah dan riya, yakni sekaligus riya, double, dari awal. Jadi dia mau mengerjakan suatu ibadah, entah sedekah atau apa, lillahi ta'ala. Tapi sebelum dia mengeluarkan sedekahnya, ada orang. Akhirnya muncul niat yang lain, yaitu niat riya, sehingga niatnya double, lillahi ta'ala dan riya, untuk Allah dan riya. Maka bagaimana hukum ibadahnya? Eh? Kenapa? Nah, maka ibadahnya tidak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas hanya untuknya dan diharapkan dengannya wajahnya. Ikhlas. Ana aghna syuraka yani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, ya, barang siapa atau aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan, yakni tidak ridha dipersekutukan di dalam ibadah. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan niat di dalam amalan tersebut, ya, selainku denganku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan amalan yang syirik itu, yakni amalan tidak ikhlas. Berarti tertolak, tidak diterima oleh Allah. Keadaan yang keberapa? Keadaan yang ketiga, ya. Mengerjakan ibadah dengan ikhlas pada awalnya. Dengan ikhlas pada awalnya. Lalu muncul niat riya di pertengahannya. Lalu muncul niat riya di pertengahannya. lalu muncul niat riya di pertengahannya. Bagaimana hukum ibadahnya? Apa? Langsung dirinci. Maka ada dua keadaan lagi. Ya, maksudnya keadaan yang ketiga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila dia tepis, enggak pasrah, dia tepis, muncul riya. Ya, dalam hati dia mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, muncul niat ini. Dia tepis. Apabila dia tepis, maka diterima atau tidak ibadahnya? Maka ibadahnya diterima. Ibadahnya diterima dan sah. Yang kedua dari keadaan yang ketiga ini ya. Ya. Apabila pasrah dibiarkan. Bila pasrah dibiarkan, gimana ibadahnya ini? Apa? Terima atau enggak? Ya, apabila dibiarkan atau pasrah, gimana ya? Apabila dibiarkan atau pasrah, ya, ya mungkin simpel aja ya. Sebenarnya ada perincian lagi, langsung aja. Maka ibadah yang tersisipi riya tidak sah. Maka ibadah yang tersisipi riya tidak sah. Sudah gitu aja. Sebenarnya ada perincian lagi, tapi biar gak terlalu lama. Sebenarnya perinciannya itu ya, kalau pasrah dibiarkan, ada dua keadaan lagi itu loh masalahnya. Tergantung ibadahnya. Kalau ibadahnya itu muttasilah, satu kesatuan, enggak terpisahkan, seperti ibadah apa? Salat, maka tidak sah total dari awal sampai akhir, enggak ada yang teranggap sebagai ibadah. Tapi kalau ibadahnya mutajazziah, munfasilah, terpisah-pisah, ya, terbeda-bedakan, maka yang tidak sah tadi yang antum tulis. Maka tidak sah ibadah yang apa? Yang tersisipi riya saja. Contoh apa? Sedekah. Atau mau sedekah 100.000. Tapi adanya 50.000-an, berarti dua lembar kan? Misalkan terambil satu lembar dulu kasih ikhlas, alhamdulillah selamat. Yang kedua ada orang. Nah, riya yang kedua. Nah. Berarti tidak sah semuanya atau salah satunya, yang mana ini? Nah, berarti 50.000 yang pertama sah. 50.000 yang kedua tidak sah. Jelas ya? Itu perinciannya. Terserah antum nanti di rumah tulis sendiri, ingat-ingat. Tergantung ibadahnya satu kesatuan atau terpisah-pisah. Thayyib. Intinya tadi tidak sah ibadah yang tersisipi riya. Berikutnya catatan seputar riya. Catatan, ya, tidak termasuk riya, ya, beberapa hal berikut, tidak termasuk riya beberapa hal berikut. Yang pertama, ya, yang pertama, ya. Perasaan senang, ya, perasaan senang, ya, mendengar pujian orang lain, perasaan senang mendengar pujian orang lain, ya, atas ibadah yang sudah dilakukan. Perasaan senang mendengar pujian orang lain atas ibadah yang dilakukan. Misalkan, oh ternyata antum ya nyumbang ini, jazakallah khair. Ada perasaan senang gak antum kalau dengar? Ayo, ikhlas gak berarti antum ini? Ayo, ikhlas gak? Ya gak masalah. Udah lewat. Tetap kalau memang waktu itu ikhlas, ya tetap ikhlas, gak akan berubah. Jelas ya? Dan itu tidak termasuk riya. Muncul perasaan senang ini bukan riya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu. Ya, ara'aitar rajul ya'malul 'amala fayamdahuhu an-nasu 'alaihi aw kama qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya seperti itu, seseorang itu melakukan satu amalan, ya rahmukallah. Kemudian dia dipuji oleh orang lain atas amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka 'ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan. Ya. Itu diantara kabar gembira yang insya Allah menjadi pertanda bahwa amalan dia itu diterima oleh Allah. Begitu ya. Makanya orang-orang yang baik itu biasanya kan reputasinya juga baik. Iya kan? Tapi orang-orang yang gak baik biasanya reputasinya sudah kacau. Orang-orang yang gak baik walaupun dia berusaha menampakkan kebaikan tapi hakikatnya dia gak baik, gak ikhlas. Reputasinya itu udah gak baik. Tapi orang yang baik, ya orang-orang yang baik, maksudnya baik di sini baik di sisi Allah ya. Allah menilai orang itu baik. Maka biasanya orang yang seperti itu juga dinilai baik oleh orang lain. Terpahami ini? Jadi orang baik itu orang yang diketahui oleh Allah dia itu baik. Itu biasanya malah mendapatkan pujian dari orang lain juga. Orang lain manusia itu sudah seolah menjadi saksi bahwa dia itu baik. Ya, begitu. Kan disebutkan dalam hadis, ya, bahwa apa namanya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, ya, inna Allah yuhibbu fulanan, fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan yang manusia hidup di bumi, maka cintailah dia. Maka Jibril melanjutkan ke para malaikat yang lain, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia, fa'ahibbu, fa'ahabbahu. Maka mereka semua pun mencintai dia dan seterusnya sampai Allah meletakkan rasa cinta di hati manusia di muka bumi terhadap orang tersebut. Intinya adalah pujian atas amal soleh setelah itu dilakukan, ya, kemudian muncul perasaan senang di dalam hati pelakunya, ya, itu bukan riya. Tapi ingat, jangan sampai terbang kebablasan, ujub. Nah itu juga bisa menggugurkan lagi, menggugurkan pahalanya. Jelas ya? Perasaan senang gak masalah, alhamdulillah. Semoga memang diterima oleh Allah. Saya berusaha menyembunyikan, kok ternyata ada yang tahu. Alhamdulillah. Pujian dari orang lain, apalagi pujian dari orang-orang yang baik, apalagi orang-orang yang berilmu, ya, itu kan menenangkan kita bahwa perbuatan kita itu benar. Tepat. Enggak salah. Ya kan? Kan kadang kita ragu-ragu ya beramal saleh benar enggak ya yang seperti ini. Ya bismillah, mudah-mudahan benar. Tapi ketika ada orang yang baik, apalagi orang berilmu, jazakallah khair ya akhi, bagus masyaallah. Kan senang, oh berarti bermanfaat. Apa yang saya lakukan itu bermanfaat. Kan jadi tenang. Senang. Tenang dan senang. Jadi enggak masalah itu bukan riya. Selama jangan kebablasan ujub atau alman mengungkit-ungkit atau ada menyakiti orang lain, ya, yang diberi, ya, kebaikannya. Kemudian yang kedua juga tidak termasuk riya. Ya, yang kedua, ya, ya, menyukai, ya, satu atau ibadah tertentu. Menyukai satu atau beberapa, ya, satu atau beberapa ibadah tertentu, ya. Untuk dilakukan dengan penuh semangat. Ini juga bukan riya. Karena sebagian orang menganggap, oh, antum riya itu, kok antum sukanya itu terus, itu berarti antum riya itu. Enggak. masing-masing orang itu dibukakan oleh Allah pintu amal soleh yang berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan pintu mengajar, ada yang Allah bukakan pintu sholat, senang sholat, ada yang Allah bukakan pintu puasa, ada yang Allah bukakan pintu sedekah, beda-beda. Jadi jangan dituduh, wah, mungkin antum gak ikhlas itu, kok antum semangatnya kalau sedekah terus, antum gak ikhlas berarti. Kalau sholat kan gak kelihatan, antum kok jadinya antum lebih malas. Tapi kalau sedekah kelihatan, berarti antum gak mesti. Sekedar perasaan senang dengan satu ibadah tertentu, selama niatnya itu memang lillahi ta'ala saja, maka itu bukan riya. Perasaan senang seperti itu, kecondongan dan satu ibadah tertentu bukan riya. Kita lanjutkan berikutnya, ya, adalah pembahasan iradatul insan bi'amalihi dunya. Kemudian diantara, bisa antum tulis, diantara ini berikutnya ya, setelah riya, selesai pembahasan riya, diantara ya, ketidakikhlasan dalam niat ibadah, di antara ketidakikhlasan dalam niat ibadah adalah meniatkan manfaat duniawi dari ibadah. Meniatkan manfaat duniawi dari ibadah. Meniatkan manfaat duniawi itu seperti apa dari ibadah? Dapat uang, ayo, ngaji biar dibayar, digaji, baca Quran supaya digaji, dibayar. Apalagi misalkan yang kayak remeh-remeh itu apa namanya, sholat biar sehat gitu kan, puasa biar sehat, ya gitu ya. Nah, gimana hukumnya ini? Ya tadi kan ketidakikhlasan, tapi ini ada perincian hukum ibadah. Ya, hukum ibadah yang mengandung niat, ya, hukum ibadah yang mengandung niat untuk manfaat duniawi, hukum ibadah yang mengandung niat untuk manfaat duniawi, ya, hukumnya apa? Dirinci lagi. Ya, ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, melakukan suatu ibadah, ya, hanya untuk manfaat duniawi. Melakukan ibadah hanya untuk manfaat duniawi dan tidak ada niat untuk Allah dan pahala di akhirat, negeri akhirat. Dan tidak ada niat untuk Allah dan pahala di akhirat. Maka hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tidak sah. Nah, maka hukumnya ya tertolak, tidak sah. Ya, bahkan ya berdosa. Ingat konteksnya ini amalan apa ini? Amal ibadah ya. Bukan antum bekerja biar dapat uang, itu ya wajar kalau itu lagi. Nanti kalau bila perlu beri catatan tambahan nanti di akhir. Perkara-perkara yang bukan ibadah enggak masalah, enggak ikhlas itu. Mau bukan ibadah. Begitu. Perkara yang tidak mengandung unsur ibadah, bukan ibadah, maka tidak wajib diikhlaskan. Yang wajib diikhlaskan itu hanya ibadah. Baik. Ini yang pertama. Contohnya apa? Misalkan? Contohnya banyak ya. Intinya tidak ada niat sama sekali untuk mendapatkan pahala di akhirat. Niatnya itu murni dunia. Murni dunia. Nah, gimana? Ngemis. Puasa Senin Kemis. Supaya sehat. Tapi pertanyaan saya, seorang muslim yang mengatakan seperti itu, apakah murni niatnya biar sehat atau ada niat lillah? Murni supaya sehat. Tetap ada niat lillah ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah murni, enggak ada niat untuk. Wah, kalau itu bukan ibadah dan luar pembahasan. Enggak, yang dimaksud di sini ibadah. Kalau puasa untuk operasi, ya, puasa untuk operasi enggak dibahas di sini. Enggak kita bahas di poin ini. Jadi konteksnya itu ibadah tapi mengandung niat apa ini? Dunia, manfaat duniawi. Maka ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ini melakukan ibadah. Kalau niat untuk operasi memang sudah bukan ibadah itu. Ya. Melakukan ibadah ya dengan niat murni manfaat duniawi. Contohnya apa? Bekerja, ya Allah. Itu bekerja pada asalnya bukan ibadah ya. Cuma mengandung nilai nilai ibadah dan mendatangkan pahala kalau kita niatkan niat-niat yang baik. Beda lagi. Kalau itu hukum asalnya bukan ibadah kan? Mubah bekerja. Kerja bakti juga sama ya. Apa? Kenapa? Amplop. Amplop apa? Kenapa? Ceramah. Ya kalau mau dicontohkan gitu, ceramah niatnya murni untuk nyari uang. Jelas ini? Jelas. Ceramah niatnya murni, enggak ada niat saya mau beribadah, dakwah. Enggak ada niat itu sama sekali. Paham? Itu masuk di sini. Jelas ya? Membaca Quran juga sama. Membaca Quran, kenapa? Ini diundang ada kepaten kematian harus membaca Quran ya. Nanti kan dapat sumbangan, itu niatnya murni. Kalau niatnya memang murni, kita enggak tahu niatnya ya, masing-masing orangnya. Tapi seandainya niatnya murni hanya untuk tadi katanya amplop tadi. Maka bagaimana? Tolak. Dan sebenarnya enggak cuma ditolak, tapi dia juga berdosa. Jelas ya? Syirik soalnya. Walaupun syirik asghar tapi kan dosanya besar. Na'udzubillah. Keadaan yang kedua, ya, melakukan ibadah dengan niat untuk Allah dan pahala di akhirat. Melakukan ibadah dengan niat untuk Allah dan pahala di akhirat. Ya. Serta ya. Jangan serta, harus disertai. Disertai ya, niat yang kuat. Disertai niat yang kuat untuk manfaat duniawi. Double. Dunia akhirat katanya. Tapi ingat konteksnya ini konteks ibadah ya. Bukan perkara duniawi. Misalkan bekerja dapat akhirat juga. Kenapa? Karena niatkan niat-niat yang baik untuk memberi nafkah dan seterusnya. Itu beda lagi. Kalau itu memang pada dasarnya bukan ibadah, perkara mubah. Itu perkara mubah yang kemudian bernilai ibadah. Tapi yang dimaksud di sini memang ibadah. Memang ibadah. Bukan cuma bernilai ibadah. Bukan cuma bernilai pahala, tapi memang itu ibadah yang semestinya itu lillahi ta'ala. Tapi kalau bekerja kan boleh-boleh saja kan. Mau untuk ini, untuk itu, selama tujuannya mubah hasilnya nanti. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perkara yang memang ibadah. Dari asalnya memang ibadah. Bukan perkara mubah yang bernilai ibadah karena niat. Bukan. Tapi memang perkara yang pada asalnya ibadah. Sholat, sedekah, zakat, puasa, berhaji, berjihad. Apalagi baca Quran, tilawatul Quran, berzikir. Gitu. Ya memang ibadah dari sananya. Dari syariatnya memang ibadah. Baik. Keadaan yang kedua tadi, melakukan ibadah dengan niat lillahi, dengan niat lillahi ta'ala untuk Allah, dan pahala di akhirat disertai apa? Niat yang kuat untuk manfaat duniawi. Maka hukumnya gimana? Dirinci. Perinciannya gimana ini? Perinciannya gimana? Aduh, gimana ya? Terus enggak apa-apa ya, coba dirinci ya. Maka ada dua pendapat. Saya enggak mengatakan dua keadaan tadi, dua pendapat. Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama, ya. Ya. Ya. Ibadahnya sah dan diterima. Ibadahnya sah dan diterima. Ya, sah dan diterima. Tetapi berkurang nilainya. Tetapi berkurang nilainya. Ya, ini di sisi Allah berkurang. Pahala akhiratnya juga berkurang, tetapi berkurang nilainya. Ya. Ya. Dengan ya. Ya. Dengan segala bentuk niat duniawi. Dengan segala bentuk niat duniawi selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Ini tidak dilarang dalam syariat. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Apa? Salat duha. Rezeki. Ada dalilnya. Ya, salat secara umum memang untuk apa? Ya, salat dan ibadah secara umum memang itu diantara kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Dalilnya apa ini? Di dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Ankabut atau apa? Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah, carilah rezeki di sisi Allah, dan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu, dan beribadahlah. Para ulama menerangkan keterkaitan dua perintah ini. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah. Para ulama menerangkan keterkaitannya adalah beribadah kepada Allah itu diantara sebab untuk memudahkan rezeki. Jelas ya? Tapi kalau antum mencampur niat, niatnya kuat, saya sholat biar dapat rezeki. Tapi niatnya kuat sekali ini. Mungkin berimbang dengan niat lillahi ta'ala, niat akhirat. Meniatkan sholat untuk pahala di akhirat plus niat rezeki, biar dapat rezeki di dunia maksudnya ya. Sama-sama kuat ini, imbang niatnya. Apalagi kalau niat duniawinya lebih tinggi, lebih kuat. Nah, maka jelas. Maka ibadahnya bagaimana tadi? Sah tapi berkurang. Jelas ya? Nilainya berkurang. Tergantung dengan kekuatan itu. Kekuatan niatnya. Niat akhirat atau niat duniawinya. Nah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih ya fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin ya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ya, apa, maka sambunglah silaturahim. Begitu dia silaturahim, akhirnya sering mengunjungi dan kabar, kemudian membantu kerabat-kerabat yang membutuhkan dan seterusnya. Ternyata di balik itu ada niat, tujuan apa? Supaya rezekinya semakin lebar, makin apa, lapang, dan umurnya semakin panjang. Gimana silaturahimnya, sah tidak? Sah. Begitu. Nilainya berkurang. Tergantung seberapa kuat niatnya. Jelas ya? Jelas. Kemudian contoh lainnya apa sebentar? Contoh lain. Berwudu. Berwudu. Ya, sekalian cuci muka biar mukanya bersih. Gimana ini? Boleh enggak? Apa? Boleh enggak ini? Ya, saya tanya, cuci muka itu dilarang atau tidak? Tidak, ya sudah, berarti boleh, tapi nilai wudunya berkurang, berbeda dengan orang yang memang wudunya itu lillahi ta'ala saja, ibadah, saya sedang beribadah kepada Allah, sudah itu aja. Niatnya hanya itu, nilainya lebih besar. Jelas ya? Ini dicontohkan oleh para ulama. Puasa supaya sehat. Sehat dilarang enggak? Enggak, ya sudah, berarti boleh diniatkan, tapi nilainya berkurang. Jelas ya? Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua sebenarnya sama. Tapi perbedaannya itu adalah niat apa saja yang boleh diniatkan. Manfaat duniawi apa saja yang boleh diniatkan. Tapi intinya sama. Pendapat yang kedua, ibadahnya ya, ibadahnya sah dan diterima. Ya. Tapi berkurang nilainya. Tetapi berkurang nilainya, sama. Dalam hal ini sama. Ibadahnya sah dan diterima, tetapi berkurang nilainya. Ya. Ya. Namun tidak boleh meniatkan manfaat duniawi, namun tidak boleh meniatkan manfaat duniawi selain yang tersebut di dalam dalil. Selain yang tersebut di dalam dalil. Kalau tadi lebih luas, boleh selama manfaat duniawinya tidak dilarang. Selama manfaat-manfaat duniawi yang tidak dilarang. Tapi kalau pendapat yang kedua lebih sempit, ya sudah silakan. Tapi harus manfaat duniawi yang tersebut di dalam dalil. Jelas ya? Puasa supaya sehat. Supaya sehat ini manfaat duniawi yang tersebut dalam dalil enggak ini? Terkait ibadah puasa, puasalah maka kalian akan sehat gitu. Ada enggak dalilnya? Ada dalilnya? Saya enggak tahu ini. Setahu saya sih enggak ada. Barangkali teman ada yang tahu ya. Ya tapi katakanlah enggak ada gitu ya. Enggak tersebut dalam dalil. Maka boleh meniatkan supaya sehat dengan puasa atau tidak? Boleh atau enggak? Apa? Loh, saya ulangi lagi pendapat yang kedua ini. Boleh atau enggak? Apa? Menurut pendapat yang kedua loh. Boleh diniatkan atau tidak puasa supaya sehat. Ibadah puasa Senin Kamis tapi supaya sehat juga ada niat itu. Boleh enggak? Enggak boleh karena tidak tersebut di dalam dalil. Kecuali kalau antum ternyata tahu dalilnya, saya enggak tahu. Begitu ya. Baik. Termasuk tadi wudu supaya bersih mukanya, seger, mandi Jumat tapi juga niat supaya seger misalkan. Kecuali kalau niatnya supaya bersih enggak masalah, memang disyariatkan untuk membersihkan diri. Dan semisal itu. Itu enggak boleh kalau niat-niat yang enggak tersebut dalam dalil. Kalau niat manfaat duniawi yang tersebut di dalam dalil, contohnya apa tadi? Silaturahim supaya apa? Dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Boleh diniatkan tidak? Menurut pendapat yang kedua ini? Boleh, karena tersebut dalam dalil. Sedekah, kenapa antum sedekah? Supaya saya sembuh dari sakit yang menaun ini. Boleh enggak? Boleh ya gitu ya. Da'u mardakum bil sedekah gitu ya hadisnya ya. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Berarti boleh ya karena tersebut dalam dalil. Tapi nilainya tetap berkurang nilainya. Tergantung niatnya tadi, kekuatan niatnya itu. Keadaan yang ketiga, melakukan ibadah ya, untuk Allah dan pahala di akhirat. Meniatkan ibadah untuk Allah dan pahala di akhirat. Untuk Allah dan pahala di akhirat. Ya. Serta ya, mengambil manfaat duniawi, serta mengambil manfaat duniawi atas ibadah tersebut, manfaat duniawi atas ibadah tersebut ya, yang diperbolehkan syariat, agak panjang gak apa-apa, yang diperbolehkan syariat untuk membantunya, untuk membantunya ya di dalam beramal ya, beramal beribadah. Gimana hukum ibadahnya ini? Sah atau tidak? Ya jelas lebih sah ya. Lebih jelas sah maksudnya. Berkurang tidak nilainya ini? Kok tahu? Apa? Darurat. Apa? Jangan sembarang bilang darurat loh ya. Hanya orang yang bilang darurat itu. Ada ustaz sama ustadzah bukan salafi, bukan alusunnah, atau semisal itulah, atau tokohnya mereka itu bukan boncengan, padahal bukan apa, bukan mahram itu, alasannya darurat, nggak ada transportasi. Jangan sembarang bilang darurat. Darurat itu ada pembahasannya, itu pembahasannya rumit di dalam usul fikih, makanya kita jangan sembarang bilang darurah atau darurat, pembahasannya sangat rumit. Kapan dihukumi darurat? Kemudian hukumnya ya, maka hukum ibadah tersebut sah dan sempurna, enggak berkurang nilainya dan sempurna nilainya, dan sempurna nilainya. Contohnya apa ini? Contoh apa? Sholat. Terus manfaat duniawinya apa kalau sholat? Apa? Saya nggak tahu manfaat duniawinya. Terus apa? Contoh. Baca Quran. Apa? Tidak pikun ya? Ya. Ya, contoh yang lebih jelas lagi, apa contohnya? Misalkan contoh ya, contoh berjihad ya, berjihad ya. Ikhlas untuk Allah. Tetapi mengambil ghanimah. Jihad di sini, kalau jihad apa, kalau di zaman sekarang jihadnya bagaimana? Kalau jihad seperti zaman dulu belum dilakukan. Belum disyariatkan kembali jihad yang bentuknya ofensif. Belum ada, karena enggak mungkin. Kekuatannya juga enggak ada. Dan jihad itu juga jangan disalahfahami, jihad itu harus di bawah bendera pemerintah yang sah. Di bawah bendera penguasa yang secara nyata berkuasa. Ya, secara nyata berkuasa. Ya, perlu dijelaskan di sini karena barangkali ada yang baru dengar nanti, bahaya ini kajian di sini ngajak jihad. Bukan. Jihad itu berarti apa? Harus di bawah bendera pemerintah atau penguasa yang secara nyata memiliki kuasa. Memiliki kuasa itu berarti punya apa ini? Punya biaya. Biaya. Punya tentara, bala tentara. Bala tentara yang secara nyata itu bisa mengendalikan. Nah, sekarang kalau kelompok-kelompok ya kecil, amir-amir jamaah-jamaah kecil itu secara nyata bisa mengendalikan wilayah situ atau enggak? Enggak bisa kan? Cuma membuat teror bisa. Tapi secara nyata kemudian orang-orang tunduk kepadanya enggak bisa. Berarti itu pemimpin yang wajib ditaati atau tidak? Ya, bahkan tidak boleh ditaati. Kalau sudah ada pemimpin yang sah, maka yang berikutnya harus di apa? Singkirkan. Enggak boleh itu. Sekarang siapa pemimpin yang sah, yang secara nyata berkuasa bisa mengendalikan bala tentara untuk mengatur negara, wilayah Indonesia yang luas ini? Ya presiden, ya sudah. Kalau ada yang muncul, bermunculan, singkirkan. Jadi persatuan itu tetap terjaga. Dan jihad itu juga di bawah bendera pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Jadi, ya seandainya berjihad, ya seandainya disyariatkan jihad, ya. Kemudian orang yang berjihad ini ikhlas lillahi ta'ala. Jihadnya itu enggak ada niat untuk mengambil ghanimah. Bukan enggak terlintas loh ya. Bukan enggak terlintas untuk mengambil ghanimah, mungkin terlintas pikiran gue paling dapat ghanimah nanti kan begitu. Ya jel. Kenapa? Ya menang atau ujung-ujungnya kalah enggak tahu, tapi kan sempat ngambil. Kan perang itu kan lama gitu ya, mungkin sempat ngambil kesempatan. Yang jelas paling nanti juga ngambil ghanimah, bisa ambil ghanimah insyaallah. Ya, tapi dia berangkat jihadnya bukan karena ghanimah. Tapi dia tahu nanti akan mendapatkan ghanimah insyaallah, dan dia akan memakai ghanimah itu kan untuk apa? Nafkahi keluarganya di rumah, ya kan? Nafkahi keluarganya di rumah, untuk makan dirinya sendiri. Kalau dia sukarelawan, mujahid sukarelawan bukan tentara reguler kan harus cari makan sendiri. Mungkin. Dan seterusnya. Maka dia bagaimana? Akhirnya mengambil ghanimah itu. Maka jihadnya sempurna tidak ini? Sempurna. Kalau dia tidak ada niat untuk itu. Pendorongnya untuk berjihad bukan ghanimah. Contoh lain. Contoh lain apa? Apa? Mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama. Kalau pendorongnya adalah. Apa tadi katanya itu? Katanya amplop katanya. Mengajarkan ilmu agama. Kalau pendorongnya adalah amplop tadi katanya. Ya, maka gimana itu? Nah, seperti tadi lah. Tapi kalau dia itu mungkin tahu gitu ya, nggak harus ngajar di luar kan, ngajar di pondok kan juga begitu kan, ngajarkan ilmu agama yang semestinya ikhlas lillahi ta'ala gitu ya, ya kan? Beda kalau ngajarkan ilmu dunia ya kan, ilmu medis kedokteran, ilmu apa cara mijet refleksi gitu misalkan. Atau pijat urut ya, dan lain sebagainya itu kan beda ya. Boleh ngambil. Ya bayar kalau mau belajar ke saya. Gitu. Tapi kalau ilmu duniawi kan ilmu agama kan orientasinya akhirat. Semestinya ikhlas. Nah, niatnya mengajar ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Tetapi dia mengambil. Ya. Mengambil apa namanya itu? Apa? Ya, ya semacam itulah mukafaah atau transport atau apa untuk membantunya apa? Ya untuk transport kalau dia pergi. Ya. Demikian juga untuk mengganti waktunya. Waktunya semestinya bisa untuk dagang kok sekarang begini kan gitu ya. Akhirnya kan repot gitu. Atau mungkin ngajar di pondok begitu. Maka boleh atau enggak ini? Kalau niatnya itu seperti tadi. Boleh. Boleh, iya kan? Sempurna, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya seperti tadi, dia tetap mengambil dan dia tahu nanti akan ngambil gitu loh. Bukan berarti gak niatkan itu berarti dia gak ngambil gitu. Atau dia gak tahu, ya dia tetap tahu. Apalagi jelas, rutin gitu kan. Gak masalah. Gak masalah. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Pendorongnya bukan itu. Justru itu membantunya untuk terus apa? Mengajar. Contoh lainnya apa lagi? Jadi imam masjid gitu ya. Jadi imam masjid, jadi muadzin. Kadang sebagian orang, wah saya jadi muadzin, loh nanti antum ditanggung loh hidupnya. Enggak, nanti enggak benar itu. Apakah mutlak enggak benar? Enggak bagus, enggak baik. Ya. Justru yang semestinya adalah ada kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang menjadi imam. Ada di antara kaum muslimin yang menjadi muadzin. Itu fardu kifayah malah. Kalau antum jadi muadzin tetap atau jadi imam tetap, walaupun nanti dapat mukafa'ah istilahnya ya, bukan, karena ini kan bukan gaji kayak karyawan, bukan, beda lagi. Bukan ajer, bukan gaji. Ya. Istilahnya seperti mukafa'ah saja untuk membantunya agar bisa terus apa? Ngimami, ya kan? Biar bisa terus azan tepat waktu setiap saat. Ya. Maka dikasih mukafa'ah seperti, bukan gaji loh ya. Beda, bukan ajer istilahnya. Atau ujroh, bayaran apa, bukan. Maka boleh ya, dengan ketentuan niatnya ikhlas lillahi ta'ala ya, untuk pahala di akhirat. Walaupun dia tahu nanti akan diberi itu, ya dia ambil sekedar untuk membantunya. Dia mengambilnya untuk membantunya bisa melaksanakan tugas tersebut. Begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar ini, barangkali ada yang belum jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah. Apa? Oh ya sudah. Kenapa? Ilmunya. Baik. Di antara kiat supaya ikhlas, ya, walaupun ikhlas itu berat ya. Para ulama besar zaman dulu juga paling kesulitan kalau memperbaiki niat, ngoreksinya itu paling sulit. Ya di antara upaya kita, apa upaya kita? Berdoa kepada Allah. Ya di antara doa, ya itu sangat penting, doa itu enggak bisa disepelekan, apalagi diketawakan ya enggak bisa itu mendoa. Ya bahaya orang yang menyepelekan doa itu. Ya kan doa. Ya kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Itu kan doanya ya. Syaitan itu hafal kan? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, ya sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dalam keadaan saya menyadari kalau itu syirik. Ya. Dan aku mohon ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak saya sadari. Itu doanya, itu doa di antara doa yang paling manjur disebutkan dalam hadis. Jelas? Berdoa supaya dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Tamrin, pembiasaan. Di antara pembiasaan yang terpenting adalah biasakan. Ya, biasakan. Tidak melangkah di sini maksudnya melangkah dalam ibadah atau amalan. Biasakan tidak melangkah, tidak bergerak atau berucap juga sama. Biasakan tidak melangkah atau beramal sebelum ngecek niatnya. Jelas ini? Misalkan antum diminta untuk ta'awun kerja bakti. Misalkan, ini kan juga bisa bernilai ibadah gitu ya. Ini sekedar contoh biar jelas aja. Antum jangan langsung, iya siap gitu. Jangan langsung sebentar. Antum ngoreksi dulu itu. Atau antum ya insya Allah gitu. Tapi antum jangan langsung tiba-tiba melangkah. Secara pribadi dalam hati antum ngecek dulu niatnya. Kalau saya bergerak itu saya sebenarnya pendorongnya apa sih? Motivasi saya mau kerja bakti itu apa? Bukan gak boleh kerja bakti loh ya. Jangan kerja bakti. Atau santai saja, bukan itu maksudnya. Ketika sudah tiba saatnya berbuat, harus berbuat. Sudah tiba saatnya untuk sholat, ya harus sholat. Tapi sebelum sholat kan kita masih bisa ngoreksi niat. jangan melangkah, jangan berbuat ya, sebelum ngecek niatnya, ngoreksi. Jadi saya itu mau, saya itu melakukan ini untuk siapa sih sebenarnya? Itu disebutkan dari sebagian ulama terdahulu ya, dinukilkan bahwa dia diajak, ala tasyhadul janazah ya, tidakkah engkau menghadiri jenazah? Ini ada ya, seorang muslim yang wafat. Kenapa Anda tidak menghadiri jenazahnya, memandikannya, menyolatinya, mengantarkannya ke pemakaman dan seterusnya? Ya. Kenapa Anda tidak anu? Ini maksudnya ajakan, ayo. Itu ada jenazah, ayo kita ke sana. Maksudnya begitu. Akhirnya dia bilang, "Kama anta hatta anwi." Sebentar, sebentar. Diam dulu kamu. Sampai saya menghadirkannya dulu. Diam dulu kamu. Oh ya, sebentar. Hatta anwi, sampai saya berniat. Bukan maksudnya apa namanya, membiarkan jenazah ini sampai dimakamkan enggak menghadirkan, enggak, tapi sebentar kan, sebentar saja kan? Cuma sebentar saja, sebentar-sebentar. Sampai saya menghadirkan niat. Bukan maksudnya antum selalu belak-belakan gitu ya, enggak, itu dalam hati cukup. Dalam hati cukup. Cuma alhamdulillah dinukilkan dari ulama tersebut seperti itu. Sempat seperti itu. Kama anta hatta anwi, sebentar. Sampai saya berniat. Nah. Kemudian di antara upayanya, berarti upaya yang keberapa berarti? Kiat yang ketiga ya. Kiat yang ketiga. Ya, apa namanya? Ya, membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan zikir kepada Allah. Orang yang selalu ingat Allah, setiap mau berbuat kan otomatis sudah yang dia ingat Allah. Tapi orang yang lalai dari zikir kepada Allah, naudzubillah, ya. Akhirnya sering keliru dalam berniat juga. Orang itu kan berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, isi hatinya bagaimana, yang mewarnai hatinya apa. Kalau yang mewarnai hatinya adalah tendensi duniawi, hatinya itu diisi dengan orientasi duniawi lah. Suatu ketika dia harus berbuat, beramal, beribadah, maka yang berisiko muncul itu niat apa? Lillah atau dunia? Dunia, wong dia yang dia ingat dunia, dunia, dunia gitu terus. Terlalu ambisius terhadap duniawi dan melupakan Allah. Suatu saat dia harus beramal, beribadah, ikhlas, akhirnya lupa ibadahnya karena dunia, karena makhluk. Apalagi kalau memang yang dia kejar itu adalah reputasi, yang dia kejar itu adalah pengikut masa, ya, riya kan jadinya kan, riya. Maksudnya yang dia ingat riya akhirnya. Ketika beribadah, ibadahnya riya, biar dilihat itu. Membantu bersedekah ternyata untuk mencari apa? Mencari apa? Suara. Mencari suara, biar punya banyak suara. Orientasinya itu soalnya. Makanya orientasi ubah, banyak berzikir kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kiat yang lain. Kiat yang lain supaya ikhlas. Apalagi? Memperbanyak mengingat akhirat. Ini juga membantu. Karena ini saling berkaitan. Ingat Allah dan akhirat. Makanya kan sering dikaitkan kan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dua hal yang saling berkaitan. Jadi niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan kiat-kiat yang lain, itu beberapa kiat saja. Taib. Ya. Mungkin catatan itu tadi sudah selesai. Pembahasan apa tadi? Beribadah untuk manfaat duniawi. Pembahasannya selesai. Itu saya ambilkan dari Al-Qaulus Sadid Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah, dicampur dengan penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah di dalam Syarah Al-Arba'in, dan juga ada di mana ya? Syarah Aqidah Wasithiyah atau di Syarah Syaratul Usul, saya lupa. Jadi sudah dicampurkan. Dicampur. Sudah disimpulkan antum bisa mencatat dengan mudah, alhamdulillah. Nah, sendiri untuk menggabungkan itu rumit sebenarnya. Untuk menggabungkan rumit, tapi antum bisa mencatatnya dengan mudah, alhamdulillah. Kemudian catatan boleh meniatkan, boleh meniatkan untuk selain Allah, belum selesai, boleh meniatkan untuk selain Allah dalam perkara duniawi, dalam perkara-perkara duniawi. Dalam perkara-perkara duniawi. Selama mubah. Selama mubah. Ya. Antum berjual beli harus ikhlas tidak ini jual belinya? Nah, ikhlas. Apa enggak harus? Ya kan enggak harus ikhlas. Yang penting syarat-syarat sah jual belinya ya diterapkan gitu ya. Ya, syarat-syarat sah jual belinya apa? Ya ikuti itu. Belum selesai. Belajari dulu. Antum makan, harus ikhlas enggak makan? Enggak harus. Antum tidur, harus ikhlas enggak tidurnya? Harus. Jelas ya? Baik. Berarti kesimpulannya, niat itu sangat berpengaruh di dalam amalan. Mempengaruhi baik buruknya satu amalan, mempengaruhi sah atau tidaknya satu amalan. Demikian juga mempengaruhi pahala atau balasan didapatkan oleh pelaku amalan. Ya. Baik. Dan apa namanya? Niat itu juga mempengaruhi apa? Besar kecilnya berkah juga. Ya. Sudah pernah dipelajari belum di sini? Niat mempengaruhi keberkahan, sudah ya? Belum. Kita catat kesimpulannya saja. Kesimpulan, ya, kesimpulan, ya, ya, pengaruh tentang pengaruh niat, pengaruh niat, pengaruh di sini bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Kesimpulannya, yang pertama, ya. Mempengaruhi keabsahan ibadah dan akad muamalah. Mempengaruhi keabsahan ibadah dan akad muamalah. Ya. Antum sholat zuhur. Mestinya sholat duhur, tapi antum lupa niatnya sholat asar. Sah atau enggak sholatnya? Enggak sah. Jelas ya? Walaupun waktunya waktu duhur. Jadi enggak apa-apalah, wong sama-sama 4 rakaat. Tidak. Innamal a'malu bin niat. Mempengaruhi keabsahan ibadah dan akad muamalah. Iya kan? Sudah lewat kan? Satu akad dan akad yang lain. Kalau niatnya begini, maka sah. Kalau niatnya begitu, tidak sah, termasuk riba, itu kan. Baik. Kemudian yang kedua, ya, mempengaruhi, ya, ya, mempengaruhi besar kecilnya pahala. Besar kecilnya pahala. Walaupun ibadahnya sama mungkin. Ibadahnya sama antara orang ini dengan itu sama. Tetapi niatnya berbeda. Kekuatan niatnya berbeda. Seperti tadi kan. Ya. Ibadahnya semakin sempurna jika tidak diniatkan untuk manfaat duniawi sama sekali. Kan pahalanya juga semakin besar. Yang berikutnya, yang keberapa? Ketiga, mempengaruhi besar kecilnya dosa, mempengaruhi besar kecilnya dosa. Ini pengaruh buruk berarti. Pengaruh-pengaruh niat yang saya maksud di sini, pengaruh positif dan pengaruh negatif semuanya, mempengaruhi besar kecilnya dosa. Ada orang yang melakukan perbuatan yang sama, perbuatan dosa, tapi dosanya di sisi Allah berbeda. Tergantung apa? Niatnya ini niatnya buruk sekali, jahat sekali. Ya sudah, dosanya di sisi Allah besar, sangat besar. Yang ini perbuatannya sama, dosa juga, tapi ya enggak sejahat itu niatnya, tujuannya. Jelas ya? Maka ya dosanya lebih kecil. Berikutnya. Berikutnya. Mengubah. Ya, mengubah. Ya. Perkara yang bukan ibadah menjadi bernilai ibadah dan berpahala. Menjadi bernilai ibadah dan berpahala. Ya seperti tadi, jual beli kuasa mubah-mubah saja. Tapi kalau niatnya untuk menafkahi keluarga di rumah lillahi ta'ala, ya diikhlaskan, menjadi pahala. Makan supaya memperkuat tubuh, ya. Tidur untuk memperkuat tubuh untuk ibadah. Tidur juga sama. Tidur kasik supaya besoknya bisa murojaah, gitu kan, murojaah Al-Quran, bisa belajar, ini berpahala. Kemudian yang keberapa? Ya. Mengubah. Ya. Mengubah perkara ibadah atau perkara mubah. Bukan ibadah yang mudah maksudnya, tetapi mubah. Bukan ibadah tapi mubah. Mengubah perkara ibadah atau perkara mubah menjadi apa kira-kira? Menjadi perkara haram dan dosa. Bisa enggak ini? Dengan sebab niat. Antum sholat. Sholat duha misalkan seperti tadi. Ibadah bukan ini? Ibadah. Sholat duhanya dengan riya. Dosa enggak? Dosa, ya sudah. Diterima enggak sholat duhanya? Enggak diterima, ya sudah. Bukannya mendatangkan pahala ibadah, malah dosa. Ya kan? Atau perkara yang mubah. Ya, perkara mubah, jual beli seperti yang sudah lewat kan berkali-kali. Jual beli niatnya untuk apa? Ternyata untuk membiayai suatu perkara dosa. Atau membeli pisau waktu itu ternyata untuk membunuh orang. Maka dosa. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, ya. Mempengaruhi keberkahan dari Allah. Keberkahan dari Allah. Kalau niatnya buruk berarti diberkahi tidak? Tidak. Kalau niatnya baik, insya Allah diberkahi. Dan yang diberkahi bukan bertingkat-tingkat, tergantung niatnya ini sangat berkah. Ini ya lumayan berkah, ini ya kurang berkah. Kan bertingkat-tingkat, mempengaruhi besar kecilnya berkah juga. Kemudian yang ke-7, ya. Menyebabkan, ya. Menyebabkan datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niatnya baik itu akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Orang yang berada di atas al-haq dan istiqomah itu kenapa? Karena dia memang punya niat baik. Coba kalau niatnya itu buruk, di kehidupan duniawi ini dia tuh menjalani kehidupannya itu dengan niat-niat yang buruk, jahat. Dia mendapatkan hidayah tidak? Ya tidak. Tapi kalau orang niatnya baik, walaupun saat ini dia tersesat sangat jauh, tapi kalau niatnya baik, insya Allah suatu hari nanti dia akan kembali ke jalan yang benar. Iya kan? Misalnya dia akan terus mencari, niatnya baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8. Ini insya Allah terakhir di pertemuan ini. Karena penting ini. Berikutnya kita bahas bagian yang kedua dari hadis tentang hijrah. Tentang hijrah. Kemudian yang ke-8 tadi, ya, mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niatnya baik akan ditolong oleh Allah. Orang yang niatnya buruk, maka gimana ini? Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seolah berhasil rencana buruknya itu, tapi nanti suatu saat akan berbalik menjadi malapetaka baginya. Ya kan? Menjadi malapetaka. Nauzubillah. Kemudian yang keberapa? Yang ke 9. Ya. Terakhir. Paling. Ya, sudah. Sudah. Yang ke-9 menjadi sebab, ya, ya, mendapatkan kekokohan dan keistiqomahan. Orang yang niatnya buruk, walaupun saat ini bersama kita, satu saat dia akan berpaling. Ternyata dari awal memang punya niat-niat yang enggak baik. Jelas ya? Naudzubillah. Niat-niat yang tadi. Apa tadi? Menjadi sebab mendapatkan kekokohan dan istiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah walaupun menghadapi berbagai fitnah. Itu enggak mudah. Allah yang memberikan kekokohan. Di antara contoh yang paling jelasnya apa ini? Kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dihadapkan kepada beliau fitnah apa ini? Fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Ya, fitnah syubhat berarti kerancuan berpikir kena anu syubhat. Kalau fitnah syahwat berarti ya berkaitan dengan hawa nafsu, syahwat. Ya. Seorang pemuda, sosok pemuda Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bersama seorang wanita. Ya kan? Wanita yang cantik tentunya karena istri seorang pembesar di sana. Di dalam satu rumah hanya berdua, rumah terkunci. Wa ghalaqatil abwab. Dan pintu-pintunya dia kunci oleh si wanita itu. Dan di minta diajak oleh si wanita, bahkan dipaksa sampai robek bajunya, kurang apa lagi godaannya. Tapi bagaimana kesudahannya Nabi Yusuf alaihissalam? Terjatuh dalam fitnah tersebut, dalam godaan tersebut atau tidak? Tidak. Allah selamatkan. Bal pemuda loh, seperti tadi. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Ya. Apa? Iya, sebab kokohnya kenapa? Ya, pertolongan. Kenapa? Niat. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana ayatnya? Mana ayatnya? Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya. Kami palingkan darinya itu, ya, keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sebab. Ini konteksnya alasan, sebab kenapa bisa selamat dari fitnah itu. Allah mengatakan innahu, karena sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin. Di dalam qiraah yang lain, mukhlisin, min ibadina al-mukhlisin, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Hal itu karena Yusuf, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Menjaga keikhlasan niat itu menjadi sebab apa? Kekokohan menghadapi apa? Fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dua fitnah. Jelas ini? Baik, kita cukupkan dulu. Katanya terakhir tadi. Insyaallah berikutnya kita bahas tentang hijrah. Hijrah itu ada berapa macam biasa dirinci. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan yang ada. Wallahu taala alim bisawab walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu